بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Qanahuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berkumpul di tempat ini, di rumah ini yang semoga dibarokahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dibarokahi pula orang-orang yang ada padanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam rangka tentunya mempelajari agama Allah, mempelajari ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khonuddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita langsung masuk pada hadis yang ke-1500. Masih pada bab berhati-hati, peringatan dari akhlak-akhlak yang jelek. Naam. Qala rahimahullahu taala wa an Mahmud bin Labid. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan, sesungguhnya yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan dari apa-apa yang aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa-apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ar-riya, yaitu riya. Akhrajahu Ahmad bisanadin hasan. Telah mengeluarkannya Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Telah mengeluarkannya oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kh Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, ar-riya, riya adalah ay yuhsinal insanu ibadatahu liyarahu an-nas fayataqarrabu ilaihim bidzalika. Seseorang memperbagus ibadahnya, riya, kata beliau, seseorang memperbagus ibadahnya supaya manusia melihatnya. Maka dia mendekatkan diri kepada manusia dengan ibadah tersebut. Seseorang dia beribadah tapi membaguskan ibadahnya supaya dilihat oleh manusia. Wa in syi'ta, kata beliau, dan jika engkau menghendaki, fakul, engkau bisa mengatakan riya adalah an yuzhiral insanu ibadatahu liyarahun nas. Manusia, seseorang menampakkan ibadahnya, ini pengertian yang lain dari riya, seseorang menampakkan ibadahnya supaya manusia melihatnya. Fayamdahuhu bidzalika, kemudian mereka memujinya dengan sebab hal tersebut. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, pengertian dari riya, melampakkan sebuah amalan atau ibadah supaya dilihat oleh manusia, kemudian yang dikehendaki adalah manusia memujinya dengan hal tersebut. Sawa'an azharaha ala wajhin hasan am ala wajhin adi. Sama saja, kata penulis, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, dia menampakkan ibadahnya itu supaya lebih bagus, supaya lebih bagus, atau seperti biasa. Yang penting dia melakukan ibadah tersebut ingin dilihat oleh manusia, kemudian yang dia inginkan manusia memujinya. Sama saja ibadahnya tersebut, dia melakukan ibadah kemudian diperbagus ibadahnya. Nah, ibadahnya karena Allah dia, kemudian karena ingin dilihat oleh manusia, dia memperbagus ibadahnya. Atau ala wajhin adi, sesuatu yang lumrah, yang normal, tidak diperbagus, cuma ketika dia beribadah ingin dilihat oleh manusia. Saya dipaham ya? Dia sholat biasa, normal sholat, tidak memperbagus sholatnya, normal gitu loh. Membaca Al-Quran juga tidak memperbagus bacaannya, normal. Tapi tujuan dia supaya dipuji oleh manusia. Yang kedua, dia ingin melihatkan kepada manusia supaya manusia memujinya, bukan sekedar perkara yang biasa, dia sholat, dia baca Quran, tapi plus dibagus-baguskan. Dibagus-baguskan, sholatnya dipanjangkan, dilamakan, rukuknya dibikin sehusuk mungkin, supaya dilihat oleh manusia. Sehingga dua bentuknya, terkadang dia tidak memperbagus, cuma biasa normal, dia sholat, dia baca Quran, tidak sengaja dibuat indah-indah, cuma ingin dilihat. Paham maksudnya? Yang kedua, dia sholat tetapi diperindah supaya ingin dilihat oleh orang lain. Ini maksud Syekh Rahimahullah, sisi yang baik atau sisi yang apa biasa. Yang intinya apalah, adalah dia ingin dilihat oleh manusia. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan masuk kepada riya ini, khanafiddin rahimani wa rahimakumullah, juga adalah as-sum'ah. As-sum'ah, yakni dia menampakkan sebuah ucapan, sebuah qaul, ucapan, supaya apa? Didengar oleh manusia apa yang dia ucapkan. Kalau riya kan identik dengan diperlihatkan. Kalau sum'ah itu diucapkan sehingga didengar. Maka itu sama saja, intinya minta dipuji oleh manusia. Naam. Nah, di antara ancaman perbuatan riya dan sum'ah ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita fahami supaya kita enggak terkecoh, enggak tertipu dengan perbuatan riya dan sum'ah, pingin disanjung, dipuji oleh manusia dengan memperlihatkan dan memperdengarkan amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Rasul mengatakan, man sama'a sama'allahu bih, wa man ra'ahullahu bih. Barang siapa yang berbuat sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya. Barang siapa yang berbuat sum'ah, mencoba memperdengarkan kebaikannya, balasannya Allah akan memperdengarkan kejelekannya. Dan barang siapa yang riya, yakni barang siapa yang memperlihatkan amalannya supaya disanjung, dipuji oleh manusia, Allah akan memperlihatkan aibnya. Allah akan memperlihatkan aibnya. Niatnya pengin disanjung, pengin dipuji, ternyata balasannya sebaliknya. Diperdengarkan, dibongkar aibnya ketika dia berupaya untuk riya ataupun sum'ah dalam amalan dia. Maka berhati-hati, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Maha mampu untuk membikin seorang tinggi derajatnya atau membikin seorang rendah derajatnya, bukan karena dia apa di pandangan manusia. Sudah pernah kita sampaikan apa salah seorang ulama yang dia memegang uang apa 10 satu dirham receh gitu, dia naikkan ke pucuk ke bawah. Nah, ketika dia di bawah, dia tanya sama murid-muridnya, ini berapa? 10 dirham. Atau yang semisalnya, ketika dinaikkan lagi, diangkat oleh gurunya, ini berapa? Ya 10. Nah, tetap 10. Mau uang ini dibawahkan 10, diangkat juga 10. Uang 100 ribu dikebawahkan 100, diangkat ke pucuk juga 100. Maka kata gurunya, begitulah manusia, tidak bisa menaikkan sesuatu. Nah, tidak bisa menaikkan sesuatu manusia itu, tidak bisa meninggikan sesuatu, tidak bisa merendahkan sesuatu. Allah lah yang membuat orang itu tinggi, orang itu rendah juga demikian. Maka maksudnya, carilah kalau mau mencari ketinggian di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan di sisi manusia. Kalau mencari di sisi manusia, siap-siap dia akan kecewa atau bahkan balasannya justru apa? Dia terbongkar aibnya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kata Sa'imin rahimahullah, min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah dari hadis ini, 6 adalah syafaqatun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati. Sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafa. Inna akhwafa ma akhafu alaikum, perkara yang paling aku takutkan, perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Ini namanya apa? Kasihan. Nah, sayang, kasihan kalau kita terjatuh dalam perbuatan syirik kecil. Nah, dan begitulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang dai, seorang yang berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala, seorang atau para ulama, mereka meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Yang dikhawatirkan kepada umat itu bukan perkara dunia. Saya ulangi, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu yang hendaknya ditiru oleh para dai adalah apa? Mengkhawatirkan umat ini terjatuh dalam perbuatan ataupun kejelekan dari sisi apa? Agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru perkara dunia tidak khawatir sama sekali. Tetapi untuk perkara agama beliau sangat khawatir. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Perkara yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah syirik kecil itu riya. Nah, kalau ahlu dunia atau bahkan orang-orang tua kita yang enggak faham agama, mana pernah mereka mengkhawatirkan riya pada kita semuanya. Nah, mana pernah mengkhawatirkan kesyirikan, mengkhawatirkan kebid'ahan, kemaksiatan, tidak demikian biasanya kalau ahlu dunia. Tetapi orang-orang yang meniru Rasulullah SAW, orang yang berilmu, yang dikhawatirkan dari umat itu adalah penyimpangan. Bagaimana umat yang dikhawatirkan terjatuh dalam kesyirikan, naam, terjatuh dalam kebid'ahan, terjatuh dalam kemaksiatan, itu yang dikhawatirkan. Naam, khawatir kalau umat itu malas dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, enggak semangat dalam belajar, enggak semangat dalam menuntut ilmu, enggak semangat dalam ibadah, enggak semangat dalam baca Quran, itu yang dikhawatirkan oleh para dai. Nah, berbeda yang biasanya dikhawatirkan oleh orang-orang tua kepada anak-anaknya, biasanya yang dikhawatirkan perkara dunia. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma qadima Abu Ubaidah minal Bahrain, tatkala Abu Ubaidah datang dari negeri Bahrain dengan membawa harta ghanimah yang sangat banyak, maka para sahabat pada salat subuh berkumpul. Nah, banyak di antara mereka yang sudah hadir cepat-cepat hadir pada salat subuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah beliau salat, beliau mengatakan, "Lanantu annakum qad sami'tum anna Abu Ubaidah qadima minal Bahrain." Nam, aku mengira kalian telah mendengar, telah mengetahui Abu Ubaidah telah pulang dari Bahrain dengan membawa harta yang banyak. Maka qalu ajal, para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, minta supaya dikasih. Lihat bagaimana Rasulullah SAW membimbing para sahabatnya, mendidik mereka. Rasulullah ketika itu langsung mengatakan, al-faqra takhafun, apakah kefakiran yang kalian khawatirkan? Al-faqra takhafun, apakah kefakiran yang kalian takutkan? Maka Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, mal-faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, walakin akhsha alaikum antubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kata Rasulullah SAW, apakah dunia, apakah kefakiran yang kalian khawatirkan demi zat yang jiwaku berada di tangannya? Kata Rasulullah, naam, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah dibentangkan untuk kalian dunia. Dibukakan untuk kalian dunia, dibentangkan, diluaskan untuk kalian dunia, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, sebagaimana orang-orang terdahulu telah berlomba-lomba mendapatkan dunia, berlomba-lomba mereka untuk mendapatkan dunia, kemudian dunia itu membinasakan kalian, sebagaimana dunia telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Lihat, ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru perkara dunia beliau enggak khawatir sama sekali. Kenapa? Karena sudah ada jaminannya, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang beliau khawatirkan adalah perkara agama. Begitulah yang harus ditiru sekali lagi oleh para dai, orang yang berdakwah di jalan Allah, dan begitu pula yang hendaknya dikhawatirkan oleh para orang tua terhadap istri-istri dan juga anak-anak mereka adalah apa? Mereka terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan, dan yang semisalnya. Sehingga ini namanya syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati. Sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, mengkhawatirkan kejelekan menimpa mereka. Naam. terlalu panjang untuk kalau mau menyebutkan sifat sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga disebutkan oleh Allah dalam akhir-akhir surah apa? At-Taubah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Naam, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum. Sifat rasul itu apa? Berat kalau kesusahan menimpa kalian. Harisun 'alaikum, semangat untuk memberikan kemanfaatan kepada kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun 'alaikum. Kira-kira semangatnya Rasulullah memberikan kemanfaatan kepada para sahabat, apakah dengan harta? Jawabannya tidak. Nah, dengan apa? Menyampaikan ilmu, kebaikan-kebaikan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat sayang kepada kaum mukminin. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, faedah yang berikutnya dari hadis ini adalah annas sayyiat takhtalif. Bahwasanya yang namanya kejelekan itu bertingkat-tingkat. Bahwasanya yang namanya kejelekan itu bertingkat-tingkat. Faba'luha ashaddu khataran min ba'din. Sebagiannya lebih parah kejelekannya, bahayanya dari yang lain, yang lainnya. Sebagian kejelekan itu lebih parah dibandingkan atau lebih berbahaya dibandingkan kejelekan yang lain, yang lainnya. Maka oleh sebab itulah Rasulullah mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian dari apa-apa yang aku khawatirkan. Maknanya yang dikhawatirkan oleh Rasul itu banyak. Bisa dipaham ya? Yang dikhawatirkan oleh Rasul kepada umatnya itu banyak. Perbuatan-perbuatan dosa secara umum, kemaksiatan itu dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma di antara perkara yang dia khawatirkan dari sekian dosa itu adalah apa? Yang paling beliau khawatirkan adalah syirik kecil. Nah, ini khonafuddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini menunjukkan besarnya bahaya dari asyirku al-ashghar, syirik kecil. Ini menunjukkan apa? Bahayanya dari perbuatan riya, syirik kecil. Karena perkara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang berikutnya dari hadis ini adalah bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua. Syirik itu terbagi menjadi dua. Ada asyirkul asghar dan juga yang kedua ada asyirkul akbar. Syirik kecil ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah secara umum adalah apa-apa yang bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Nah, apa perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang besar? Itu syirik kecil. Sudah sering nampaknya kita sebutkan perbedaan antara syirik besar dan juga syirik kecil. Secara khulasahnya, kalau syirik besar, asyirkul akbar itu yukhriju al-insan minal millah, mengeluarkan seseorang dari agama, itu syirik besar. Kalau syirik kecil itu tidak mengeluarkan seorang dari agama, satu perbedaannya. Yang kedua, kalau syirik besar, asyirkul akbar itu membatalkan seluruh amalan. Membatalkan seluruh amalan. Kalau syirik kecil itu membatalkan amalan yang dia kerjakan, yang dia terjatuh pada syirik kecil tersebut, riya tersebut. Ketika seorang sholat murni riya dia, yang batal cuma sholatnya saja. Adapun amalan yang lain, baca Qur'annya, sedekahnya yang mungkin dia ikhlas, maka tidak batal. Tapi kalau syirik besar tadi, seluruh amalannya apa? Hapus. Tentunya dengan nas-nas dalil yang ada. Ini diantara perbedaan syirik besar dan juga syirik kecil. Khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara contoh syirik yang kecil adalah disebutkan oleh Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah, ini peringatan, wa minas syirkil asghar ta'liqut tamaim. Di antara contoh syirik kecil adalah menggantungkan jimat-jimat. Di antara contoh syirik kecil adalah menggantungkan jimat-jimat untuk kesembuhan. Naam. Disebutkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah sebagai tambahan bentuk-bentuk riya disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin. Faedah yang berikutnya adalah jenis-jenis riya. Jenis-jenis riya. Kalau selama ini yang kita fahami riya itu adalah menampakkan amalan nam supaya baik dia secara normal atau diindah-indahkan supaya dilihat oleh manusia kemudian memujinya. Maka di sini beliau menyebutkan bahwasanya riya itu tidak semata-mata demikian. Yang intinya riya itu kembali kepada keinginan dia untuk dilihat oleh manusia, semuanya sama demikian, dan juga minta dipuji oleh manusia. Kita sebutkan jenis-jenis ini supaya kita berhati-hati dari sifat yang demikian. Nah, selalu kalau riya itu kita identikan contohnya sholat kan? Sholat. Nah, sekarang kita lihat penjelasan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Syirik kecil atau riya itu ada aqsam, bermacam-macam. Ini amalan pingin dilihat oleh manusia itu ada bermacam-macam. Secara umum, ar-riya'u fid-din, yang pertama riya pingin dilihat oleh manusia dari sisi agama. Dan yang kedua, ar-riya'u fid dunya, pingin dilihat oleh manusia pada perkara dunia. Contoh pingin dilihat dalam perkara dunia, dia menampakkan bajunya indah, atau dia menampakkan gaya berjalannya kayak orang kaya, misalnya kan riya, tapi yang dia inginkan apa? Bukan perkara agama. Nah, bukan perkara agama, cuma ingin dilihat orang yang necis dan seterusnya. Itu riya perkara dunia. Nah, kalau yang kita bahas ini itu identik dengan riya dalam sisi agama. Karena memang ini yang paling berbahaya. Kalau itu kan dia juga tercela, selalu minta sanjung dari manusia. Ingin dilihat itu menunjukkan apa, mungkin masuk pada kategori dusta. Dia bukan orang kaya, berpenampilan necis supaya dilihat sebagai orang yang kaya. Nah, riya dalam perkara agama bermacam-macam. Wa huwa anwa. Yang pertama kata beliau, ahaduhuma, yang pertama, an yakuna min jihatil badan. Riya dari sisi badan. Riya dari sisi badan. Sekarang yang kita bahas riya dari sisi perkara agama. Ini karena ini yang paling berbahaya. Yaitu yang pertama riya dari sisi penampilan badan. Contohnya bi'idharin nuhul was safar. Contohnya dengan menampakkan badannya kurus, menampakkan badannya pucat, kekuning-kuningan. Apa tujuannya menampakkan badannya kurus, badannya pucat, cekung, matanya dan seterusnya? Liyuriyahum ibidzalika syiddatal ijtihad wa ghalabati khaufil akhirah. Wa ghalabata khaufil akhirah. Tujuannya apa? Supaya apa maksudnya badannya kurus, kemudian badannya pucat? Untuk memperlihatkan kepada manusia dengan badan yang kurus dan juga bentuk yang pucat tadi semangat ibadahnya. Nah, ini orang yang tenggelam dalam ibadah sampai kurus badannya, sampai cekung matanya dan seterusnya. Dan untuk menunjukkan besarnya ketakutan dia kepada akhirat, sampai kurus dia sibuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini riya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Masuk pada ini kata beliau, wa kadzalika yura'i bi tasya'utsis sya'r li yuzhira annahu mustaghriqun fi hamiddin la yatafarrag li tasrihi sya'rihi. Begitu juga riya dengan apa? Dengan dibikin rambutnya selalu berantakan. Rambutnya acak-acakan. Kenapa? Supaya dilihat oleh manusia dia ini sibuk tenggelam dalam perkara agama beribadah, enggak sempat nyisir rambutnya. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati. Begitu juga yang semisal dengan ini kata beliau, khafdus sawt wa igharatul ainain. Naam wa dzubulus syafatain. Begitu juga menampakkan dengan suaranya pelan, lemah. Nah, kemudian kedua matanya cekung, agak bengkak. Dua bibirnya kering, layu. Kenapa? Liyadulla bidzalika ala annahu muwadhibun ala shaum. Nah, untuk menunjukkan dengan hal itu, dengan suaranya pelan, cekung kedua matanya bengkak, bibirnya kering, layu, untuk menunjukkan dia ini rajin puasa. Ini khana fidin rahimani wa rahimakum. Riya bukan dengan beramal tadi, cuma pada badannya ditampakkan. Kalau dulu saya sering zaman dulu menampakkan puasa dengan banyak meludah. Apa? Ya, kirain ludah enggak boleh ditelan katanya. Di puasa. Maka oleh karena inilah, karena kekhawatiran yang demikian, wa lihadza kata beliau, qala Isa bin Maryam alaihi salam, berkata Isa bin Maryam alaihi salam, kata beliau, idza shoma ahadukum falyudahhin ra'sah. Wairajil sya'rah. Jika salah seorang kalian puasa, kata Isa bin Maryam, hendaknya dia meminyaki rambutnya dan menyisir rambutnya. Naam, hendaknya dia apa? Meminyaki kepalanya dan juga menyisir rambutnya. Wa dzalika lima yukhafu 'ala shaim min afatir riya. Dikarenakan apa yang dikhawatirkan bagi orang yang berpuasa gara-gara penampilannya yang kusut, cekung matanya dan semisalnya rambutnya enggak terurus, dari bahaya riya. Ditampakkan, bukan ditampakkan loyo, bahkan apa? Ditampakkan apa? Semangat kalau puasa itu. Ditampakkan apa? Bukan cekung matanya, bukan rambutnya acak-acakan, ditampakkan rapi, semangat dia. Ini hati-hati ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ini kalau puasa mesti menampakkan apa? Lemah, loyo dan seterusnya, supaya dilihat bahwasanya kita sedang berpuasa. Maka kata Isa bin Maryam, sisir rambutnya, minyaki rambutnya, supaya apa? Supaya orang yang berpuasa itu enggak khawatir apa? Riya, tidak terjatuh ke dalam riya. Kalau acak-acakan, kalau cekung, kalau tadi sering meludah dan seterusnya, nampak dia apa? Sedang berpuasa. Ini apa? Riaknya dari sisi badan pada perkara agama. Adapun kalau perkara dunia disebutkan di sini biasanya bukan menampakkan badannya kurus, menampakkan badannya gemuk. Ya kan? Wa amma ahlud dunya fayurauna bi izharis saman. Adapun orang yang riya dalam perkara dunia, ingin disanjung, dilihat, dipuji oleh manusia dalam perkara dunia, menampakkan apa? Badannya gemuk, sterek. Naam, wasofaul laun, menampakkan kulitnya bersih, putih. Naam, wa'tidalil qamah, dan menampakkan badannya tegap, ideal, tingginya ideal. Wa'usnil wajah, dan menampakkan wajahnya yang indah. Naam, tampan, dan nazafatil badan, dan menampakkan badannya bersih. Itu sebaliknya orang yang riak perkara dunia. Kalau perkara agama, bukan ini yang ditampakkan biasanya. Yang ditampakkan apa? Justru cekung, kurus, lemah, kusut, dan seterusnya. Maka sebaliknya berarti kalau orang berpuasa supaya enggak kuat riak, tampakkanlah kayak orang riak para perkara dunia. Nampakkan tegap, misalkan. Nampakkan apa? Enggak loyo dan seterusnya. Wajahnya enggak pucat supaya apa? Tidak terkena bahaya riya. Cuma itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya semuanya di dalam hati, Allah yang Maha mengetahuinya. Biasanya manusia itu senang kalau orang mengetahui amalan-amalan dia. Biasanya manusia senang dengan orang-orang mengetahui kalau dia sedang berpuasa, sedang beribadah, sehingga kalau menampakkan yang demikian enggak ada yang tahu. Ini dari sisi apa? Badan. Riaknya menampakkan pada badan. Yang lebih berbahaya lagi apa? Bukan badan saja, mulutnya juga ngomong. Saya paham ya? Kurus-kurus gini sering puasa misalnya kan. Tambahin demikian. Biasanya kan orang kan enggak sampai tega ngomong muji dengan mulut itu. Khairuddin rahimani wa rahimakum. Yang kedua, tadi riak pada badan, dengan badannya. Yang kedua, ar-riya'u min jihati zai. Riak dari sisi berpakaian dan juga penampilan. Riak dari sisi berpakaian, gaya, dan penampilan, dan yang semisalnya. Kalau tadi kan menampakkan dari sisi wajahnya gitu, yang ada pada badannya, rambutnya, matanya, badannya kurus. Nah ini pada pakaiannya, gaya, begitu juga gaya badannya, mimiknya, dan seterusnya. Begitu juga pakaian. Kal itraki halatul masyi. Contohnya riya dari sisi gaya berpakaian, bentuk pakaian, penampilan, model dan semisalnya, seperti kalau berjalan menunduk, menampakkan orang yang berwibawa, nunduk kayak orang yang berwibawa. Wa ibqa'i atharis sujud 'alal wajah. Begitu juga membiarkan bekas sujud yang ada di wajah. Sengaja dibiarkan, biar dilihat ada bekasnya. Wa ghalghis thiyab. Begitu juga pakaiannya, pakaian yang kasar. Wa labsus suf. Begitu juga memakai pakaian wol. Pakaian wol, itulah diantara nama penamaan orang sufi dari kata suf ini, pakaian wol, pakaian yang berbulu. Karena pakaian wol berbulu itu identik dengan orang-orang yang sederhana, yang zuhud. Itulah orang-orang sufi menampakkan kezuhudan pada pakaiannya, yaitu memakai suf. Naam. Wa tasmir thiyabi katsiran wa taqsiril akmam. Begitu juga menyingsingkan lengan baju. Begitu juga wa tarki tsaub muhraqan ghairu nadhif, membiarkan bajunya kotor, robek-robek, enggak bersih. Wa min dzalika lubsul muraqqa'ah. Begitu juga masuk pada penampilan ini, dia memakai pakaian yang tambalan. Sengaja memakai pakaian yang tambalan. Wa thiyabuz zurq. Begitu juga memakai baju yang apa? Warnanya sudah mulai pudar. Ini menunjukkan bajunya sudah lama. Sudah lama dipakai, jarang ganti. Begitu juga menunjukkan misalnya gaya memakai imamah, gaya memakai imamah di atas kepala dengan bermacam gaya model imamah, linatitan sarifa ilaihil ayun bitamyizi fitil bitil kal adah, supaya tujuannya apa, manusia melihat kepada dia dengan perbedaan dari yang lainnya. Yang lainnya gini, dia demikian. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini namanya apa? Riya dari sisi agama. Yang kedua, dari sisi model berpakaian, menampilkan pakaian-pakaian yang kurang bagus. Enam, tambalan dan yang semisalnya, untuk menampakkan tadi dia konsentrasi beribadah, tidak sempat ngurus dunianya. Enam, berbeda dengan ahlud dunia. Orang yang pingin dipuji dalam perkara dunia, yang dia tampakkan pakainya pakaian yang mewah. Dia pakaikan, dia tampakkan kendaraannya kendaraan yang bagus. Dan yang semisalnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, makanannya, yang ditampakkan yang bagus-bagus, yang enak-enak. Itu orang yang riya dalam perkara dunia, supaya dipuji oleh manusia. Dia orang yang kaya, dia ini bos, dan yang semisalnya. Yang ketiga, an-nawa tsalits. Jenis yang ketiga dari riya dalam perkara agama adalah ar-riya'u bil qaul. Riya dengan ucapan. Nah, di antaranya riya dengan ucapan ini adalah riya-nya orang-orang yang punya agama dengan dia memberikan nasihat. Riya'u ahliddin bil wa'ad wa tazkir wa hifzil akhbar wal athar. Menampakkan ketika dia memberikan nasihat, ketika dia memberikan peringatan, dan menampakkan ketika dia menghafal hadis-hadis yang banyak, athar-athar salaf. 6. Ini ditampakkan dia bagus dalam memberikan nasihat, bagus dalam memberikan wasiat, peringatan, dan menampakkan pula dia hafal sekian banyak hadis dan seterusnya. Ini riya dari si ucapan, sehingga orang akan melihat, masya Allah si fulan retorikanya bagus. Nah, tata cara gaya bahasanya indah dan seterusnya, mengena dan seterusnya. Tapi tujuannya dia yang dilihat sekarang dari sisi tujuannya. Memang ketika seorang menyampaikan nasihat, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, peringatan, khutbah, ceramah, tentunya harus dibikin gaya bahasa yang indah, yang bagus, supaya apa? Mengena. Cuma yang kita bahas sekarang apa? Dari sisi apa? Niat. Niatnya. Dari sisi niat, niatnya. Apa tujuannya ketika dia bagus dalam memberikan nasihat dan yang semisalnya? Ternyata apa? Dia menginginkan untuk menampakkan dia memiliki ilmu yang banyak. Memiliki ilmu yang banyak. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau riaknya ahlud dunia, riaknya orang-orang yang punya agama tadi, menampakkan indah dalam memberikan nasihat, memberikan peringatan, begitu juga termasuk dalam membaca Al-Quran. Dilembut-lembutkan, diperindah supaya dipuji oleh manusia. Itu riya dengan ucapan. Bukan yang ngomong tadi ya. Maksud bukan dengan ucapan berarti dia ngomong saya pintar ini. Nah, itu identik dengan ke arah sombong dia bahkan. Kalau ini enggak, dia enggak ngomong dia begini demi, cuma ditampakkan dari sisi ucapannya dia nih supaya dipuji manusia, pintar retorikanya, bagus dalam berbicaranya dan seterusnya. 6. Kalau sama ini mirip dengan riaknya ahlu dunia, tapi riaknya ahlu dunia dari sisi ucapan dia biasanya kalau berbicara memakai apa syair-syair, pakai peribahasa misalnya kan, pakai apa personifikasi misalnya kan, supaya atau bahasa-bahasa apa asing, ya kan, bahasa-bahasa asing biar kelihatan intelek dan seterusnya, itu ahlu dunia, riaknya ahlu dunia. Walaupun enggak bagus dia ingin dipuji, cuma lebih mending daripada riak dalam perkara agama. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ada lima, ar-riya'u bil amal. Riak dengan amalan. Nah, ini yang biasanya ada yang sering dicontohkan pada pembahasan riak, yaitu riak dengan amalan. Kamura'atil musalli bitulil qiyam wa tatwilir ruku' was sujud. Seperti riaknya orang yang sholat dengan panjang kalau ngimami atau panjang berdirinya. Riaknya orang yang sholat dengan memanjangkan berdiri. Begitu juga memanjangkan ruku' dan sujud. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Wa izharil khusyuk, dan menampakkan kekhusyuan. Begitu juga sholatnya diindah-indahkan, dibagus-baguskan, supaya manusia melihat kepadanya dan dia pun dipuji dengan perbuatan tersebut. Maka hati-hati khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, an-naw'ul khamis, jenis yang kelima, secara ringkas, al-mura'atu bil ashabi wazza'irin. Riya dengan banyaknya pengikut atau banyaknya santri, murid, dan banyaknya orang yang mengunjungi dia. Ketika dia merasa misalnya kalau sisi agama ya, dia memiliki pondok yang besar, dia riya, sombong, ataupun apa, dia menampilkan bahwasanya ini pondoknya besar, ini menampakkan ini muridnya banyak, ini menampakkan banyak yang mengunjungi dia, ditampakkan kepada manusia, tujuannya apa? Supaya manusia menoleh kepadanya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ini terkhusus biasanya menimpa orang-orang yang sudah memiliki ilmu. Nah, punya ilmu seorang ulama dan seterusnya, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dia bisa riya dengan banyaknya murid-muridnya, banyaknya orang-orang yang belajar kepada dia, besarnya ma'hadnya, kemudian banyaknya orang-orang yang mengunjungi dia dan seterusnya, itu menyebabkan seorang apa? Riya ingin dilihat oleh manusia. Begitu juga terkhusus dalam permasalahan ini, para orang-orang yang menuntut ilmu, dia riya dengan misalnya dia mengatakan apa? Dia banyak gurunya. Dia sudah belajar dari ini, dari situ, dan dari situ. Bahkan dia telah belajar sekian tahun dari para ulama dan seterusnya. Maka ini bisa mengundang riya. Ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan di sini. Naam. Apa tujuan orang yang riya? Biasanya orang yang riya dengan sekian bentuk riya tadi, apa sih tujuannya? Biasanya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh beliau, fahadhihi majami'u ma yura'i bihil mura'un. Maka inilah kata beliau, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, perkara-perkara yang biasanya manusia itu riya dengannya. Riya dengan penampilan badan, riya dengan penampilan pakaian, gaya berjalan, riya dengan retorika ucapan, riya dengan amalan, dan juga riya dengan banyaknya murid dan juga pengikut dan seterusnya. Maka perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada riya ini, yang banyak manusia terjatuh kepadanya, yatlubu nabidzalikal jaha wal manzilata fi qulubil ibad. Yang diajari dengan hal tersebut adalah kedudukan dan posisi di tengah atau di hati-hati manusia. Yang diajari adalah apa? Kedudukan dan juga posisi di tengah-tengah manusia. Senang kalau disanjung oleh manusia. Senang dipuji oleh manusia. Wa minhum man yatlubu mujarradal jah. Di antara orang-orang yang riya itu ada yang tujuannya cuma cari apa? Kedudukan. Cari apa? Kedudukan di tengah-tengah manusia. Sekedar apa? Senang dipuji, senang disanjung, senang apa? Dia dielulukan oleh manusia. Wa kam min 'abidin i'tazala fi jabal. Betapa banyak orang-orang yang ahli ibadah dia mengasingkan diri di gunung-gunung. Konsentrasi katanya mau ibadah supaya disanjung oleh manusia. Dia orang yang masya Allah luar biasa ibadahnya. Begitu juga rahib, orang apa orang-orang Nasrani, rahibnya orang-orang Nasrani yang dia bersembunyi di biara-biara mereka, katanya konsentrasi beribadah tapi tidak lain dikarenakan apa, mengharapkan sanjungan pujian manusia. Ma'a qat'i ta'mihim min malin nas. Nah, bersamaan dia tidak mengharapkan harta manusia. Sama sekali dia ketika dia menampilkan ibadahnya, menampilkan dari sisi pakaiannya dan seterusnya, minta puji, semata-mata minta puji dari si agamanya tanpa mengharapkan harta dari manusia sama sekali. Lakinnahu yuhibbu mujarradal jah. Cuma dia semata-mata senang kalau dipuji. Maka kata senang dia punya kedudukan di sisi manusia. Wa minhum man yakunu qasduhul mal. Di antara manusia ada yang tujuan riaknya adalah mendapatkan harta. Wa minhum man qasduhu as-sana'u wantisharus sayt. Dan di antara mereka ada yang tujuan riaknya adalah apa? Minta disanjung dan tujuannya supaya nama baiknya tersebar. Itu saja, tidak mengharapkan harta. Maka hati-hati, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan betapa rendahnya perkara riya ini. Cuma itu saja yang dia cari. Dia punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat atau dia mengharapkan harta dari mereka dan biasanya pun enggak terlalu dapat harta dari manusia. Begitu juga yang dia inginkan pujian, sanjungan dari manusia dan juga baik namanya, nama reputasinya baik, nama baiknya apa tersebar kemana-mana. Maka hati-hatilah dari perkara riya ini. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan sekali lagi, riya ini perkara yang haram, lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Dikarenakan apa? Riya itu termasuk syirik kecil. Sementara syirik kecil itu walaupun dia tidak mengeluarkan dari agama, dia lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya sementara yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Pada Allah ta'ala ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.